wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri mudassatuha wa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita barakallahu fikum pada syarah Riyadhus Shalihin, di mana al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih menyebutkan pada bab tahrimul zulm, haramnya berbuat kezaliman. Wal amru biraddil madzalim. Dan perintah mengembalikan hak orang yang terzalimi. Dan kita telah sampai pada hadis ke-220. Barakallahu fikum. Maka sebelum kita masuk penjelasan hadis ini, naam, sebagaimana biasa kita murojaah. Barakallahu fikum, semua yang punya nama Abdullah berdiri. Yang punya nama Abdullah wa Abdurrahman. Kum ya bunai. Yang namanya Abdullah dan Abdurrahman berdiri membaca menghafal hadis ini. Kum. Barakallahu fi. Abdullah wa Abdurrahman. Yang punya nama barakallahu fikum Ahmad wa Muhammad. Kum. Ahmad wa Muhammad wa Humaid wa Hamid wa Hamdan. Kum. Iqra'u. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Cukup insyaallah qiraah para Abdullah, para Abdurrahman wa Abdullah wa Ahmad wa Muhammad. Kita akan masuk penjelasan hadis ini pada ucapan Syekh rahimahullah bahwa hadis ini menerangkan tentang kezaliman berupa membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Nah, disebutkan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum bahwa dosa membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh termasuk kabairid dunub, termasuk dosa-dosa besar. Namun pertanyaannya, lakin idza tabal insanu, namun apabila seorang bertobat min hadzal qatli fahal tasihhu taubatah, Fal tasihu taubatuhu. Kalau seorang pembunuh bertobat, apakah sah taubatahu, taubatnya dia? Dia bertobat dari dosa ini. Dhahaba jumhurul ulama ala anna taubatahu tasihu. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuh ini ketika bertobat sah, sah taubatnya. Apa dalilnya? Jumhur berdalil surat Al-Furqan 68 sampai ayat 70. Al-Furqan 68 sampai 70. Fahana fahuna, maka dalam ayat ini nassu ala anna man taba min qatlin nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dalam surat Al-Furqan yang kita baca pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, illa man taba wa amana walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafs. Pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila shaliha. Maka nas ini menunjukkan anna man taba, bahwa siapa yang bertobat dari dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bil haq, wa amana wa amila shaliha, dia beriman dan beramal saleh. Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah menerima taubatnya. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama bahwa taubat orang yang membunuh jiwa yang diharamkan itu diterima dan sah ketika dia bertobat, beriman dan beramal saleh. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua, yakni orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang hak, kalau dia bertobat disertai keimanan dan beramal soleh, ini diterima berdasarkan ayat Az-Zumar 53. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas atas diri mereka. Melampaui batas atas diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu, jangan kalian berputus asa. La taqnatu, jangan berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah zat yang akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wa al-ghafur, sesungguhnya Allah al-ghafur, zat yang pengampun. Ar-rahim, zat yang penyayang. Madalil ala dhalik, dalilnya adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Anta ya bunayya, ta'at. Masuk. Kamu. Kom. Ta'at. Masuk lagi, dekat saya. Kamu lagi, masuk. Ah, sini dekat saya. Walakin bimada takunu taubah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana taubat itu akan terjadi? Qatalal mu'min amda, qatlul mu'mini amda, qatlul mu'min, membunuh seorang mu'min dengan sengaja. Bihi yata'allaq bihi salah satu hukuk, berkaitan dengan tiga hak, berkaitan dengan tiga hak. Al-haqqul awwal haqqullah, hak yang pertama haknya Allah. Allah mengharamkan membunuh jiwa. Rasulullah SAW mengharamkan membunuh jiwa. Agama ini mengharamkan membunuh jiwa. Yang kedua, sehingga kalau seorang membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan, melanggar hak Allah. Dia telah berbuat kezaliman. Sebagaimana kisah putra dua anak Adam. Dua anak Adam, salah satu darinya membunuh saudaranya. Perbuatan zalim. Setiap jiwa yang terbunuh, anak Adam yang awal memberi contoh, mendapatkan dosanya. Kenapa melanggar dan memberi contoh jelek? Membunuh jiwa. Ya boleh membunuh saudara sendiri, karena hasad dengki dibunuh saudaranya. Dan kisahnya dalam ayat ada. Sehingga setiap orang yang membunuh jiwa, barakallahu fikum, melanggar hak Allah. Yang kedua, al-haqqus sani haqqul maqtul, hak orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh kamu zalimi. Entah itu saudaramu, tetanggamu, ya. Yang tidak boleh dibunuh, kamu bunuh. Padahal dia ingin hidup. Dia ingin mendapatkan kenikmatan hidup. Dosa apa yang menyebabkan kamu membunuh dia? Berarti antum mendzalimi saudara sendiri. Sehingga orang terbunuh, yang terdzalimi ini, barakallahu fikum, ketika kamu membunuh dia, kamu menghilangkan hak hidup saudaramu, dan ini dosa. Yang ketiga, al-haqqus salis haqqul awliya'il maqtul, hak wali orang yang terbunuh. Hak wali orang yang terbunuh. Misalnya kalau yang dibunuh seorang anak, maka bapak dan ibunya, barakallahu fikum, akan menuntut hak atas jiwa anaknya. Sehingga ini ada tiga hak: hakullah, hakul maktul, dan hak wali orang yang terbunuh. Haknya Allah, hak orang yang terbunuh, hak wali, wali orang yang terbunuh, pihak wali yang terbunuh. Misalnya tadi, kalau anak berarti bapak, ibunya, orang tuanya, dia akan menuntut, kenapa anak saya dibunuh? Apa salahnya? Ya, dia bisa menuntut kisos. Dia bisa menuntut diat. Ya. Maka hak orang terbunuh memiliki tiga hukuk. Amma haqullah, adapun haknya Allah. Wa idza taba minhu taballahu alaihi wa la syakka fi hadza. Kalau dia bertobat, barakallahu fikum, dia bertobat atas dosanya, bertobat kepada Allah atas dosanya, wala syakka fi hadza, tidak diragukan lagi Allah menerima taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berkenan mengampuni semua dosa. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sehingga kalau bertobat fa innallaha mataba. Adapun hak yang kedua, hak maktul, hak orang yang terbunuh. Wa ma al maktul haqquhu indah. Adapun hak orang yang terbunuh, haknya itu di sisi orang yang terbunuh. Wa huwa qad kutilal an. Dia sekarang telah dibunuh. Wala yumkin tahallul minhu fid dunya. Tidak mungkin meminta kehalalan dia di dunia, karena sudah dia bisa bicara. Walakin hal taubatuhu taqtadi ayata hamalallah anhu haqqal maqtul. Namun pertanyaannya, kata Syekh, apakah taubatnya orang ini menuntut ayata hamalallah, Allah Ta'ala menuntut atas hak al-maqtul fayu'diyahu anhu, awla buddha min akhdihi bil iqtisas minhu yawmal qiyamah. Apakah Allah akan menuntut kepada orang ini, yakni orang yang membunuh, Allah membiarkan untuk meminta hak dari orang yang terbunuh ini, fayu'diyahu, fayu'adihi anhu, lalu ditunaikan haknya. Ataukah labudda min akhdih, harus diambil haknya dengan qisas pada hari kiamat. Ataukah harus dilakukan qisas pada hari kiamat. Hadza mahallun nadhar. Di sini terjadi pandangan, beberapa pandangan para ulama. Faminal ulama man qala, sebagian mereka berkata, inna haqqal maqtul la yasqut bitaubah. Hak orang yang terbunuh tidak gugur dengan taubatnya orang yang membunuh. Karena orang yang telah dibunuh tidak mungkin dimintai maaf, maaf saya membunuh kamu. Sudah dikubur, minta maaf, minta halalnya dimaafkan, tidak mungkin. Sudah tidak bisa bicara dia. Li'anna min syuruti taubah, karena syarat taubat, raddul madzalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya, haknya harus dikembalikan. Sementara dia sudah dikubur. Wal maqtul la yumkin radda madlamatihi ilaihi li'annahu qutil. Orang yang terbunuh tidak mungkin untuk dikembalikan rudda madlamatu kezalimannya kepada dia, karena dia sudah dibunuh. Orang yang membunuh tidak mungkin mengembalikan haknya. Sementara orang yang sudah dibunuh sudah dikubur. Fala buddha ayaqtassa min qatilihi yaumal qiyamah. Maka harus ada qisas dari qatil, pembunuhnya, pada hari kiamat. Walakin zahirul ayat, namun zahir ayat al-karimati allati dzakarnaha fi suratil furqan. Namun ayat yang kita baca dalam surat Al-Furqan tadi, zahirnya apa? Yaqtadi annallaha yatubu alaihi taubatan tammah. Ayat itu menuntut adanya berita bahwa Allah mengampuni taubatnya dengan taubat yang sempurna. Wa annallaha jalla wa ala min karamihi wa lutfih. Dan Allah Ta'ala dengan sifat karom, pemberian, banyak pemberiannya. Wa lutfih, dengan sifat kelembutannya. Wa ihsanih, dengan sifat kebaikan Allah. Idza ulima min abdihi. Kalau diketahui dari si hamba, barakallahu fikum, sidqi taubah, jujur taubatnya. Fa innahu yatahammal anhu haqqo akhihi al-maqtul. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang akan menanggung hak saudaranya yang terbunuh. Dimaafkan oleh Allah. Ini dilihat zahir dari ayat. Jadi dia nanti urusannya dengan Allah Azza wa Jalla, dengan kelembutannya dan maha pemberiannya Allah, Allah akan menerima taubatnya. Ini zahir ayat. Ini berkaitan dengan hak orang yang terbunuh. Amal haqqu salis, hak yang ketiga, fahuwa haqqu awliya'il maqtul, hak para wali orang yang terbunuh. Ya tadi, ketika ada yang pihak terbunuh, pasti dia punya walinya, keluarganya, entah pamannya, entah bapaknya. Fahadala buddha minatakhallus minhu, si pembunuh harus terbebas dari haknya para wali yang terbunuh. Harus. Labud li'anahu yumkin lil insan ayatakhallas, li'anahu yumkin lil insan ayatakhallas minhu, wa idhalika bi'ayyuslima nafsa ilayhim wa yakulu lahum. Dan itu tidak mungkin bagi seorang terbebas dari perbuatannya, yaitu dengan dia menyerahkan dirinya, menyerahkan dirinya, wa yaqul, dan berkata kepada para wali-walinya, ana qataltu sahibakum, saya pembunuh saudara kalian, faf'alu ma syi'tum, silakan kalian berbuat kehendak kalian. Nah, di sini dia harus menyerahkan diri. Betul-betul dia berhadapan dengan para wali-wali. Fa'alu ma syi'tum. Wa hina idin yatakhayyarun baina umurin arba'ah. Maka para wali-wali pihak terbunuh, mereka bisa memilih empat perkara. Pilihan para wali-wali pihak terbunuh ada empat pilihan. Empat pilihan para aulia il maktul kepada pihak qatil. Empat pilihan para wali-wali maktul kepada pihak al-qatil, pembunuh. Yang pertama, imma ayya'fuwa anhu majjanan. Pilihan yang pertama, mereka memaafkan pihak pembunuh secara majjanan, gratis, tidak menuntut apapun. Misalnya seorang anak dibunuh oleh temannya sendiri, tertangkaplah pihak pembunuh. Maka di hadapan hakim, wali akan ditanya, kamu minta apa? Maka pihak wali kadang, saya maafkan orang ini. Berarti dia terbebas. Terbebas dari segala bentuk tuntutan. Bebas sudah. Atau yang kedua, imma ayaqtuluhu qisasan. Atau yang kedua, para wali meminta untuk membunuh pihak pembunuh sebagai qisas. Pihak para wali, keluarga, mereka meminta untuk meminta membunuh pihak pembunuh ini sebagai qisas. Ketika para wali mengatakan kepada hakim, saya menuntut orang ini dikisos, maka hakim akan mengkisos dia. Sebagaimana kisah di negeri sana, negeri seberang sana, di negeri yang menegakkan hukum kisos, di negeri Saudi, seorang pembantu membunuh tuannya, dan tuanya punya anak kecil. Anak kecil, masih kecil, belum balik, masih kecil. Bapaknya dibunuh. Maka hakim, tunggu anak ini dewasa. Tunggu anak ini dewasa. Sang pembunuh di penjara, menunggu sampai anaknya gede. Takala pihak pembunuh ini di menunggu anak ini besar, maka kemudian dihadapkanlah kepada hakim. Maka si anak ditanya, kau minta apa? Dibebaskan atau minta kisos atau minta diat? Maka sang anak mengatakan, kisos. Dibunuhlah pembantu ini karena membunuh tuannya. Barakallahu fikum, itu memang demikian. Boleh menuntut haknya. Siapa yang tidak sedih ketika orang tuanya dibunuh oleh orang lain? Bapak ibunya dibunuh. Anak ini waktu itu masih kecil, enggak tahu bagaimana sedihnya, tapi sekarang sudah besar. Hakim memanggil, silakan kau minta apa. Ternyata anak ini malah menuntut kisos. Dikisoslah pembantu ini sebagai bentuk keadilan. Sebagai bentuk keadilan. Tidak bisa orang lain berbuat, walaupun ingin menebus, yang tidak bisa. Karena walinya menuntut kisos. Walaupun sebagian waktu itu ingin membantu membebaskan, tidak bisa. Yang ketiga, imma ayakhudu adiyat minhu, atau para wali meminta diat dari pihak pembunuh. 100 ekor unta diatnya, 100 ekor unta. Jadi kalau satu unta harganya 20 juta, dia harus menebus kurang lebih 100 unta kali sekian. Serahkan kepada walinya. Kalau satu unta harganya 20 juta, ya kali 100, 2M. Terus menebus ganti dari nyawa satu orang. Nyawa satu orang. Mahal nyawa. Makanya di negeri Saudi, masya Allah, yang namanya nyawa dihargai. Dihargai betul, dijaga betul. Di negeri yang menegakkan hukum, hukum Allah, di muka bumi ini, pemerintahnya, rajanya, barakallahu fiik, wa jazahumullahu khair wa barakallahu fihim, ini merupakan keberkahan, ya. Sehingga angka pembunuhan sedikit. Angka pembunuhan sedikit. Karena begitu ada orang membunuh, akan dituntut empat hal. Kisos, diat, berat. Sehingga harta nyawa itu bukan sesuatu yang murah, mahal. Barakallahu fikum. Dan bermudah-mudah mendolimi orang. Barakallahu fikum. Urusan yang sepele, bunuh. Urusan sepele, bunuh. Ya. Cuman urusan kalah sepak bola, tarung, bunuh membunuh, masya Allah. Ini satu hal yang mengerikan. Urusan tersinggung sedikit, bunuh. Ini sesuatu yang barakallahu fikum, seharusnya tidak demikian seorang mukmin. Yang terempat, wa imma ayusalihuhu musalahatan ala aqal minadiyat au ala adiyah. Wahada jais, atau an yusalihuhu, mereka meminta sulh, damai. Mereka meminta damai dengan perdamaian yang aqal, lebih sedikit dari tuntutan diat au ala diat. Fahada jais, ini boleh bilittifak. Mungkin terjadi perdamaian, jangan 100 unta, saya minta keringanan kurang dari itu. Fa'ilam yaskut haqqahum illa bi akthar minadiyat fafihi khilaf baina ahlil ilm. Namun kalau tidak gugur hak mereka, hak para wali, kecuali harus lebih banyak dari diyat, yaitu 100 unta, minta lebih fafihi khilaf. Maka di sini terjadi perbedaan pandangan baina ahlil ilm. Faminhum man yaqul, sebagian ulama mengatakan labas, tidak mengapa, an yusalihu ala akthar min adiyah. Boleh terjadi islah, musalahah, dengan memberikan yang lebih banyak dari diyat. Misalnya 100 unta dia minta lebih dari itu, berikan, haknya dia. Liana hadza haqqo lahum, haknya para wali. Wa in syau qalu naqtul. Ataupun para wali kalau mau, mereka mengatakan saya minta dibunuh orang ini. Maka dibunuh, membunuhnya. Karena dia telah berbuat zalim, mengambil hak, merampas kehidupan seorang muslim. Wa in syau qalu lana'fu. Kalau seandainya para wali pihak terbunuh mengatakan la na'fu illa bi'asri diyat, kami tidak bisa memberi maaf kecuali dengan 10 kali diyatnya. Berarti berapa? 10 kali 100. Berarti berapa? 1000. Berarti dia harus mengumpulkan harta sejumlah itu. Hadza huwal masyhur min madhab Ahmad. Dan ini yang masyhur dibolehkan menurut madhab Imam Ahmad rahimahullah. Yani annahu yajuzu al-musalahah 'anil qisas bi akthar min ad-diyah. Boleh seorang wali mereka menuntut jumlah yang lebih banyak daripada jumlah diyat. Wa ta'lil huwa ma dzakarna, dan alasannya sebagaimana yang kami sebutkan, annal haq lahum, bahwa hak itu milik para wali, ai li auliyail maqtul, maksudnya para wali-wali pihak yang terbunuh. Mungkin bapaknya sangat cinta dengan anaknya dibunuh oleh orang lain. Maka kemudian dia, saya tidak akan beri maaf kecuali minta 10 kali lipat diatnya. Maka pihak pembunuh harus memberikan 10 kali lipat diatnya. Falahum ayyam tani'u mis isqatihi. Maka bagi mereka boleh menghalangi, menggugurkan hak maaf. Illa bima tatayyabaha nifusuhumul minal mal, kecuali dengan apa yang menyenangkan jiwa mereka dari harta. Ketika diberikan, ya sudah saya maafkan. Maka terbebaslah pihak pembunuh. Kalau begitu kesimpulannya, idza naqul taubatul qatil amdan, pembunuh sengaja taubatnya tasihu lil ayat, itu diterima sah sebagaimana dalam ayat di dalam surat Al-Furqan, wahiwa wahiya khasatun fil qatl, dan ini khusus dalam pembunuhan. Walil ayati saniyah, pada ayat yang kedua surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, jadi maksud innallaha di sini haqqullah, haknya Allah. Siapa saja yang berbuat dosa melanggar hak-hak Allah, kalau dia bertobat, Allah ampuni. Tapi kalau kaitannya hak nyawa, urusnya dengan dua lagi, hak qatil dan hak maqtul. Nah, itu maksud. Haqqullah yaskut bila syak bitawbah, wa haqqul maqtul kil. Hak orang yang terbunuh, ada mengatakan innahu yaskut wa yatahamaluhu Allahu azza wa jalla amman taba yaumal qiyamah, ada yang mengatakan gugur dan yang menanggung Allah azza wa jalla bagi orang yang bertobat dengan taubat yang benar, Allah yang menanggung nanti di hari kiamat. Wa qila, sebagian mengatakan la yaskutu, tidak gugur. Wal aqrab annahu yasqut wa anna Allah jalla wa ala yatahammal anhu. Namun kata Syekh, pendapat yang akrab, hak dia itu gugur. Karena Allah yang menanggung itu semua di hari kiamat. Amma haqu awliya'il maqtul falabuda minhu. Adapun hak para wali-wali orang yang terbunuh, maka ini harus dikembalikan kepada mereka. Fayusallimu nafsah li abna'il maqtul. Dia serahkan dirinya kepada anak-anak pihak terbunuh. Mungkin kalian dibunuh bapaknya, dia serahkan kepada anaknya. Saya dulu yang membunuh bapakmu, silahkan kamu menuntut kepada saya. Warasatuhu dan ataupun ahli waris, wahum warasatuhu dan mereka ahli warisnya, wayakul al-an if'alu masyitu. Ini barakallahu fikum terkait taubatnya orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Sehingga dalam hadis ini, hadal hadisu yadullu ala idhami qatli nafs. Dari hadis ke-220 menunjukkan besarnya kedzaliman membunuh jiwa. Wa annahu min akbaril kabair. Membunuh jiwa yang haram dibunuh termasuk dosa-dosa besar, wal iyadu billah. Wa anal qatila amdan, dan orang yang membunuh dengan sengaja, yukhsha, dikhawatirkan, ayas libadinah, akan terampas agamanya. Karena tadi ancaman-ancamannya yang sangat berat. Demikian barakallahu fikum hadis yang bisa kita bacakan dan syarahnya. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga menjadi tambahan amal soleh kita. Mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kami sampaikan informasi atau pengumuman. Yang pertama, insyaallah malam ini 12 Muharram atau 10 Agustus, kepada semua santri masuk asrama menunggu konsumsi acara apa ini? Acara apa namanya? Jumpa asrama. Jadi setelah sholat, semua santri langsung masuk asrama dan menunggu konsumsi, asatidah dan tamu undangan masuk asrama. Yang kedua, asrama akan dipandu oleh masing-masing wali atau wali kelas atau ustadz yang telah ditentukan. Ya. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa acara ini adalah acara yang sangat bermanfaat. Saya menghimbau untuk bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh keasramaan. Dan manfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada niatan di hati kita terbesit itu kan cuman acara makan-makan. Tidak. Sehingga saya mau izin bolos ya. Jangan izin bolos karena anggapan acara itu tidak penting, cuman makan. Di situ banyak manfaatnya. Antum kumpul, saling berbicara syawaroh dengan wali kelas, ustadz, keamian, dengan teman, saling akrab ya satu sama lain.